lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Ndaw ya fana abonu mer apa hukum mustasna dengan ghair dan siwa baik ndaw ya fana Abdillah, apa hukum mustasna dengan ghair dan siwa? Indah ya, Pak Sofia? Indah ya? Majrurun bil idhafah. Nah, majrur bil idhafah. Setelah ghairun siwa itu mesti majrur. Karena ghairun siwa itu isim. Nah. Indah ya, apa numer? Baik, nah sekarang ghair dan siwa itu di'irab sesuai dengan mustasna dengan illa dengan tiga hukum. Apa itu ya Pak Alif? Ketika. Eh, apa itu? Pertama, jika alamnya taman. Sebelumnya? Contoh? Koma, koma. Siwan jaikan. Siwa? Siwa jaikan. Majrur daiman. Siwa itu majrur. Siwa Zaidin. Ghaira Zaidin. Hukum yang kedua ya Fana. Iza kanam salamu taman ghaira mujab. Ya juzu al-badalu wal-nasr. Misal? Misal, ma'am al-qomu, ghairu atau ghairu zaid. Nah, yang ketiga, apabila? Usman. Sesuai dengan amilnya. Kapan? Dalamnya nakison. Nah, contohnya apa? Nah, koma. Ghairu Zaidin. Failnya. طيب انا نستمر قال المؤلف رحمه الله والمستثنى في ليس ولا يكون منسوب لا غير لانه خبرهما pengecualian dengan laisa dan la yakunu mansub tidak yang lainnya karena dia menjadi khobarnya khobarnya laisa dan khobar la yakunu nahwu qama al-qaumu laisa zaidan qaum itu telah berdiri selain zaid nah bukan Zaid. Nah, Zaidan dibaca nasab sebagai apa ya, Fana? Padahal dari mana? Padahalnya Laisa. Karena bila? Nah, Khobar. Laisa. Isimnya mana? Kawasan takdiruhu. Nah. Wala yakunu Zaidan. Zaid. Wujuban. Katil wujuban. Nah. Nah, pada af'al istisna, mustatirnya itu wujuban. Nah. Mustatirnya wujuban. Wala yakunu Zaidan. Zaidan ya, Fana. Khabarnya? La yakunu. Isimnya? Wujuban. Takdiruhu Huwa kembali ke isim fa'il. Isim fa'il yang ada pada fi'il yang mendahulunya. Qamal qamu laisal huwa al-qa'im zaidan. Gitu ya. Jadi kembalinya bukan kepada al-qam, tapi isim fa'il. Naam, yang difahami dari fi'il yang mendahulunya. Iqra ya akhana banumir. Qala syari. Qala syari. Qala huwa matudun zahiru. Ay, ana mustasma fi reksa wa ilkunu lahukmun wahidun. Wawa wujud nafsi. Wa innama wujud nafsi ni wa innama wajabah atu. Lianahu gharu. Lianahu gharu. Kukair. Lianahu gharu. Lama. Kalau saya misalnya. Pareha si misali. Si misali. Si misali. Si misali. Anda maknanya kurang jelas apa? Oh, rupa keleru-keleru. Bantu men. Ngantuk. Kopar di goir. Tai, nu kopi. Kopi apa? Penggul. Penggul hantu. Tai. Iman zilati. Fiha apa fihi? Ila apa ala? Ucapan beliau mansubun la ghair, yakni anna mustasna, bahwasanya mustasna dengan laisa dan la yakunu, memiliki satu hukum, yaitu wajib nasab. Dan hanya saja wajib nasabnya karena dia khobar bagi keduanya. Khobarnya laisa dan la yakunu. Seperti dua contoh musannif. Maka laisa pada contohnya fi'il istisna, mansub berarti kedudukan illa. Isimnya damir mustatir fiha wujuban. Ingat, fa'il pada fi'il istisna itu mustatirnya wujuban. Kalau berupa mustatir itu wujuban. Takdiru huwa kembalinya kepada isim fa'il yang difahami dari fi'il yang mendahulunya. Takdirnya laisa huwa, yakni al-qa'imu zaidan. Zaidan mustasna mansub wujuban sebagai khobar laisa. Dan yang misalnya apa yang setelahnya. Baik, sekarang masuk pada yang ke berapa? Ada istilah yang berapa ya, Fana? Berdilah. Illa sudah. Yang kedua, wairu siwa laisa la yakunu. Yang keenam, tujuh dan kelapan. Qala wal mustasna bi qala wa ada wa hasya yajuzu jarru wa nasbu biha. Pengecualian dengan khala ada hasya boleh dijernya dan boleh dinasabkannya dengan alat-alat tadi. Kalau dijerkan berarti tiga alat ini huruf jer. Kalau dibaca nasab berarti tiga ini adalah fi'il madi. Namu qamal qamu khala zaidan. Zaidan sebagai maf'ul bih. Mustasna dengan khala. Wa khala zaidin. Khala huruf jer. Zaidin majrur. Wa'ada zaidan, wa'ada zaidin, wa'asha zaidan, wa'asha zaidin. Fa'in jararta fa'iyya hurufu jarrin. Kalau kamu jarkan, maka dia huruf-huruf jar. Kalau ada hasya itu. Wa'in nasabta fa'iyya af'alun. Dan jika kamu baca nasab, maka kalau ada hasya adalah fi'il. Illa anna sibawaihi lam yasma' fil mustasna bi hasya illal jarra. Hanya saja sibawaih. Tidak mendengar dari ucapan Arab pada pengecualian dengan hasya kecuali dibaca jer. Tidak ada yang nasab. Nah. Qala wa tattasilu ma bi'ada wa khala fayata'ayyanu nasbu. Bersambung dengan dan ma yaitu ma masdariyah. Bersambung dengan ada dan khala maka dipastikan nasabnya. Nah, ma masdariyah. Karena ma masdariyah tidaklah bersambung kecuali kepada fi'il. Wala tatasilu bihasya. Dan ma tidak bisa bersambung dengan hasya. Takul, kamu katakan, qamal qawmu ma'ada zaidan. Qawm itu berdiri selain zaid. Seperti ini, kalau sudah kemasukan ma, enggak boleh dibaca zaidin. Kalau sudah kemasukan ma, masdariyah tidak boleh dibaca zaidin, majrur. Karena dipastikan setelah masdariyah itu adalah fi'il. Wa qala labidun ala kullu syai'in ma qala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Berkata labid, ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil, segala kenikmatan pasti akan sirna. Syai'nya mana? Wa Abdillah. Ma khalallaha. Nah, ma khalallaha. Apa ya, Pak Sofia? Hah? Sambungannya apa? Apa itu nanti? Sarahnya dulu. Jarruhu. Ucapan beliau dan boleh dibaca jah dan nasab dengannya sampai akhirnya, yakni mustasna, pengecualian dengan tiga kata ini memiliki dua hukum. Yang pertama dibaca nasab, yang demikian itu dengan menakdirkannya sebagai fi'il. Bagaimana kita singgung tadi? Kalau ada hasya, fi'il apa? Madi. Yang kedua dibaca jah, hukum yang kedua dibaca jah, yang demikian itu dengan menakdirkannya sebagai huruf-huruf jer. Kalau ada hasya huruf jer. Dan hanya saja dia memiliki dua hukum. Karena tiga kata ini berbolak-balik antara fi'il dan huruf. Sebagaimana telah berlalu. Kapan terjadinya mutaraddidah ini? Bainal fi'liyah wal harfiyah. Pak Lukman. Kapan kalau ada hasya itu bisa fi'il, bisa huruf jar? Dalam kalimat. Mata ya khana balif. Abdillah. Abdillah. Abu Usman. Apa Ishak? Kapan tiga kata ini berbolak-balik bisa fi'il, bisa huruf? Jawabannya? Bisa fi'il ketika bisa fi'il. Indah ya, Pak Nabila? Tiga-tiganya baik, indah ya kan? Jika tidak didahului ma masdariyah. Nah, jika tidak didahului ma masdariyah, maka dia bisa fi'il, bisa huruf jar. Kalau dimasuki ma masdariyah, pasti fi'il. Jadi kalau ditanya kapan terjadinya mutaraddidatun bainal fi'liyah wal harfiyah idza lam yataqaddamha ma al masdariyah, jika tidak didahului mamas dariyah. Maka bisa fi'il, bisa huruf. Kalau kemasukan mamas dariyah, maka dipastikan dia adalah apa? Fi'il. Nah, fataku rufin nahwi. Taib. Kera ya, Pak Abdillah. Harfu. Qala harfu syarri. Syarri. Syarri. Wa zaydi madrurun bi qala. Wa qala taqulu fil fasl. Nah, kamu katakan pada contoh qamal qamu qala zaidan dinasab. Maka qala fi'il istisna. Fa'ilnya mustatir fi wujuban dakir huwa. Naam. Misal apa yang telah berlalu pada laisa. Sedangkan zaidan itu mustatsna mansub sebagai maf'ul bih. Kalau setelah laisa kan khobarnya. Ini mustatsna mansub khobarnya. Kalau ini mustatsna mansub maf'ulun bih. Sedangkan pada contoh qala zaidin yang majrur. Maka qala harfu jar. Tadi kan kalau qala tadi fi'il istisna madi ya. Kalau yang majrur, khola harfu jar. Zaidan majrur dengan khola. Demikian kamu katakan pada yang yang sisanya. Apa Lukman? Ikra. Wakuluhu illa anna tibawai lam yasma. Tibawaihi. Tibawaihi lam yasma fil mustasna fil kata illa jar. Illal? Illal jarri. Illa bahasan illa ini bahasan dilewati ini. Illa kenapa nasab? Terus kenapa kalau jaru? Fa'il. Balif. Ini istisnanya apa dulu? Pertama, dua, atau ketiga? Taman mujaban, taman manfian, nakis. Mbak Lukman. Sehingga itu bisa menghukuminya. Taman manfian. Baik. Taman manfi ya. Antum ya, Pak Alif. Mustatsna minhunya mana kalau taman? Apa? Apa Lukman? Lam yasma. Belum ada maf'ul bih-nya ini. Nakisan. Sehingga dibaca illal jarra sebagai maf'ul bih yasma. Nah. Hai. Iltizam itu masdar ada alifnya, iltizam. Kenapa majrur? Bersamia kok nasbu ini? Nasba. Hujjatun. Hujjatun ala man lam yakfa. Wa man. Wa min. Wa min. Sawa hidihi. Sawa hidihi kalau syair. Hasa. Hasa. Quraisyan fa inna Allah fadzalahum ala al-bariyati fil islami wal batin. Baik. Ucapan beliau illa nasibawai, hanya saja Sibawai tidak mendengar pada Mustasna dengan Hasya dibaca kecuali dibaca jer. Jadi tidak mendengar dibaca nasab, ya. Sibawai tidak mendengar dari Arab pengecualian dengan Hasya dibaca nasab. Dia hanya mendengar dari penelitian yang beliau lakukan hanya mendengar dibaca jer saja. Baik, oleh karena itu beliau mengharuskan harfiyata. Walidhalika iltazama harfiyataha. Oleh karena itu beliau mengharuskan hurufnya dia. Dia siapa? Demikian kembali ke mana, Pak Lukman? Hasya. Karena Sibawai tidak mendapati dari kalam Arab dalam penelitian beliau kecuali hasya itu dibaca majrur setelahnya, maka beliau haruskan, beliau pastikan hasya itu huruf. Satu. Wa aujabal jarro, dan mewajibkan jer, huruf jer. Akan tapi selain Sibawai sungguh telah mendengar dibaca nasab dengannya, dengan siapa? Hasya wa huwa sahih. Ini pendapat yang benar. Man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz, siapa yang hafal itu hujjah mengalahkan orang yang tidak menghafalnya. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Di antara syahidnya adalah ucapan syair hasya Quraisyan. Ini syahidnya. Kecuali Quraisyan. Sungguhnya Allah telah mengutamakan mereka atas seluruh makhluk dengan Islam dan agama ini. Syahidnya hasya Quraisyan. Baik. Dan ya. Qaul syari wa qaulu wa tafsiru ma ba'da bi ada, bukan ba'da macamnya. Wa tabtasilu ma bi ada wa qala fa ya ta'ayyanu ta'ayyanu fa ya ta'ayyanu nasbu ila akhiri ay an mahala anna mahala jawazi mudhaf ilaih jawazil amroini an-nasbu wal jarru fil mustasna fi hadal padahalnya amro ini berarti apa? An-nasbi wal jarri an-nasbi wal jarri fil mustasna fi hadhil kalimati malam tatakot kim dam tatakot dam ma al-masdariya tu al-masdariya tu fa in takot gamat wajaba nasbul mustasna li annama hadihi la tadkhulu illa alal af'ali nahmu qawmal qawmu ma khala zaidan wa ma ada zaidan wa ma masdariyatun wa ma masdariyatun wa khala fi'lul istisna'in wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu wa wajaidan mustasna mansubun ala annahu mahulun bihi wal masdarul muawwali wal masdarul muawwalu minal fi'lil masbuki bima mansubun alal hali ay mujawi zina zaidan au alal alat gor fi tortiyati ala takdiri mudo min fin ai waqta majawa muja wa zatihim zaidan wa misluhu ma ada zaidan baik. Ucapan beliau dan bersambung ma masdariyah dengan ada dan khala, maka dipastikan nasab sampai akhirnya, yaitu mahal tempat bolehnya dua perkara, yaitu nasab dan jar pada mustasna dengan kata-kata ini, malam tataqaddam ma al masdariyatu. Ini yang kita tanyakan dari selama tidak didahului ma masdariyah. Nah, kapan bolehnya nasab dan boleh jar? Ini jawabannya, selama tidak didahului ma masdariyah. Maka jika didahului ma masdariyah, wajib nasab mustasna. Kenapa alasannya? Karena ma ini, ma masdariyah ini tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Kalau kita dapat ada ma masdariyah, berarti setelahnya fi'il. Maka dipastikan qala ada ini adalah fi'il. Contohnya, qamal qaumu ma qala zaidan. Tidak bisa dibaca zaidin. Kalau tanpa ma, bisa. Qamal qaumu qala zaidan atau qala zaidin. Ketika kemasukan ma, maka tidak boleh. Karena ma mesti masuknya kepada fi'il. Wa ma'ada zaidan. Maka ma masdariyah wa qala fi'il istisna fa'ilnya mustatir fi wujuban takdir huwa. Zaidan mustasna mansub sebagai maf'ul bih. Masdar mu'awal dari fi'il yang dilebur dengan ma mansub sebagai hal. Masdar mu'awal dari fi'il yang dilebur dengan ma dibaca nasab sebagai hal. Nah. Ma qala zaidan ini maknanya mujawizina zaidan. Atau dibaca nasabnya sebagai dorof dengan menghilangkan mudof. Mudofnya apa? Waqta dihilangkan. Waqta mujazatihim zaidan. Nah, dan misalnya qamal qawmu ma qala zaidan qamal qawmu mujawizina zaidan. Kalau ditakdirkan nah masdar. Sorry. Atau dorfiyah dengan menghilangkan dorof, menghilangkan apa? Mudofnya, yaitu waqta mujawazatim zaidan. Yang semisalnya ma'ada zaidan. Baik, ikra al-akhir. Wala tattasilu ma'adihi bihasha illa nadiran. Kakawli al-fa'afas. Ra'aitun nasa ma'hasha kurushan. Fa inna nahnu afdoluhum fi'alan. Dan tidaklah bersambung ma ini dengan hasya, kecuali jarang. Seperti ucapannya Akhtol. Akhtol ini seorang Nasrani. Dia katakan, ra'aitun nasa ma hasya Quraisyan. Aku melihat orang-orang selain Quraisy, maka sunnya kami, afdoluhum fi'alan. Lebih utama dari mereka, perbuatannya. Baik. Wa amma qala al-mu'allif rahimahullah wa amma khabaru kana wa akhwati wa khabaru al-hurufi al-mushabbati bi laisa wa khabaru al-af'ali al-muqarabati wa ismu inna wa akhwati wa ismu lallati li nafsil jinsi fa taqaddama al-kalamu 'alayha fil marfu'ati. Adapun khabar kana dan saudari-saudarinya, contohnya apa? Wabillah. Dan khabar huruf musyabbah bi laisa, contohnya huruf yang menyerupai laisa, contohnya apa? Contohnya apa ya Pak Isar? Mahunna ummaha himma hijaziyah ya. In al-aliyah. Wa khabar af'alil muqarabah. Contohnya apa? Af'alul muqarabah. Masih ingat enggak af'alul muqarabah itu yang bagaimana? Contohnya apa ya, Pak Numer? Kalau af'al muqarabah itu kan saudara-saudara karena tapi punya kekhususan, ya. Khobarnya harus berupa apa? Jumlah yang fi'ilnya fi'il mudhari. Nah. Didahului an di antaranya ikhlaula qatis sama'u an tumtira. Wasmu inna wa khawatiha contohnya. Wabillah. Inna Zaidan talibun. Ismullah latina fil jinsi. Indah ya Fana? Pak Sofia? La rojula Iddad. Yang mansub. Yang mansub. La rojula kan mabni. Mudhaf atau syabih bil mudhaf kan yang mansub. La taliba ilmin mankutun. La talian jabalan hadirun. Fataqaddamal kalamu alaiha fil marfu'at. Maka sungguh telah berlalu pembicaraan tentangnya pada pembahasan isim-isim yang marfu'. Wa amat tawabi'u fasayatil kalamu alaiya insya'Allah. Adapun tawabi. Apa tawabi ya Khana Walukman? Tawabi apa saja? Atof. Na'at. Atof, na'at, tawqid. Tawqid. Badal. Di sini yang dulu kan na'at dulu ya. Na'at, atof, tawqid, badal. Fasayatil kalamu alaiha. Maka akan datang pembicaraan atasnya insya'Allah ta'ala. Dengan ini selesai dari mansubat. Alhamdulillah. Nah, pertemuan akan datang masuk mahfudat. Isim-isim yang di khafad. Nanti di murojaah dulu sebelum masuk ini tentang tanda-tanda khafad. Siapkan. Nah, tanda-tanda khafad. Di murojaah kembali. Baik, nasta'in bihadza wa rabbuna.